Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bina'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar a'adhani allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwatil kiram, a'azzani allahu wa iyyakum. Di antara bahaya latin terbesar yang mengancam atau membahayakan akidah seorang muslim adalah keberadaan syaitan dan bala tentaranya dalam kehidupan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala hikmahnya yang sempurna telah menciptakan syaitan dan bala tentaranya sebagai ujian untuk segenap kaum muslimin. Apakah mereka akan tetap tegar dan istiqamah di atas jalan yang benar, di atas jalan yang lurus, atau justru sebaliknya, mereka akan terbawa dan tergoda dengan berbagai tipu daya atau makar syaitan dan bala tentaranya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dalam sekian banyak ayatnya tentang keberadaan syaitan dan juga makar-makarnya yang sangat berbahaya. Allah Azza wa Jal menyebutkan hal ini dalam berbagai ayat Al-Quran. Inna syaitana lakum adun fattakhidhuhu aduwa. Allah Azza wa Jal menyatakan inna syaitana lakum adu, sungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah syaitan sebagai musuh, posisikanlah syaitan sebagai musuh bagi kalian, bukan teman kalian, bukan saudara kalian. Bahkan Allah Azza wa Jal menyebut syaitan sebagai musuh yang nyata bagi seorang hamba. Allah Azza wa Jalla mengingatkan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sunya syaitan merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Kita dilarang untuk mengikuti, untuk menempuh langkah-langkah syaitan, apalagi melakukan berbagai hal yang menjadi perbuatan dan kebiasaan syaitan. Sehingga ikhwan fiddin azani Allahu ayyakum, kewajiban seorang muslim adalah selalu waspada, senantiasa berhati-hati terhadap tipu daya syaitan, apapun bentuknya. Karena syaitan sangat berambisi untuk menggoda dan menyesatkan seorang muslim. Maka di antara salah satu bentuk tipu daya atau makar syaitan adalah adanya was-was yang senantiasa dimunculkan dalam kalbu seorang hamba. Was-was merupakan salah satu tipu daya syaitan yang sangat berbahaya. Ketika seorang hamba telah terjerat, telah terperangkap dengan was-was syaitan dan membiarkannya tanpa ada upaya sama sekali untuk menghilangkannya, untuk melawannya, maka sungguh dia berada dalam bahaya yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan hal ini dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkisah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tatkala beliau menggambarkan kepada para sahabat bagaimana syaitan berusaha untuk memunculkan was-was dalam kalbu seorang manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya'ti syaitanu ahadakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan akan datang kepada salah seorang di antara kalian. Fayakul, lantas syaitan mengatakan, man khalaqa kadha, man khalaqa kadha. Syaitan berusaha untuk membisikkan dalam kalbu hamba tersebut, man khalaqa kadha, man khalaqa kadha. Siapa yang telah menciptakan ini, siapa yang telah menciptakan itu. Hatta yakul man khalaqallah, sampai syaitan akhirnya mengatakan, man khalaqallah, siapakah yang telah menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha balagahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memaparkan permasalahan tadi, beliau pun memberikan jalan keluarnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan solusinya kepada para sahabat. Jika ada syaitan yang datang kemudian memberikan godaan atau bisikan sampai taraf seperti itu, sampai dia mengatakan man khalaqallah, siapakah yang telah menciptakan Allah, kata Nabi alaihi wasallam, falyasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohonlah perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara membaca isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Walyantahi, kemudian tahapan berikutnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, walyantahi, dan berhentilah untuk memikirkannya. Jangan hiraukan bisikan-bisikan semacam itu. Hentikanlah semuanya, kemudian gunakanlah akal untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa langkah atau tahapan sebagai bentuk solusi untuk menghadapi waswas syaitan yang seperti itu. Tahapan yang pertama, kata Nabi alaihi wasallam, hendaknya dia berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristi'adah, memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian langkah selanjutnya, hendaknya dia berhenti untuk memikirkannya. Jangan dihiraukan, harus diabaikan pikiran-pikiran seperti itu. Wa fi lafdzin, dan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tahapan yang ketiga yang menjadi rangkaian solusi seorang hamba untuk menghadapi was-was yang seperti itu. Falyakul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya hamba tersebut mengucapkan amantu billah wa rusulih, aku beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati keabsahannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdzin, dan dalam lafaz yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa la yazalun nas yatasaalun, dan para manusia akan selalu bertanya-tanya. Yatasaalun, kata Nabi alaihi wasallam, hatta yakulu, sampai mereka mengatakan, man khalaqallah, siapakah yang telah menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi ternyata bisikan-bisikan semacam ini tidak hanya bersumber dari syaitan saja, dari jin yang jahat saja, namun bisikan-bisikan semacam ini bisa bersumber, bisa muncul dari lisan seorang manusia. Seorang manusia dengan penampilan lahiriah yang sama seperti manusia biasa, namun dia memiliki kalbu bagaikan kalbu syaitan, syaitan yang berwujud manusia. Dia akan mengatakan, man khalaqallah, siapa yang telah menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin a'azani Allah wa ayyakum, kita akan baca keterangan Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam mensyarah hadis ini. Qala rahimahullah, beliau mengatakan, ihtawa hadzal hadis ala annahu la budda an yulqiya syaitan hadzal iradal batil. Syekh mengatakan hadis ini ihtawa, mencakup atau mengandung sebuah faedah bahwa syaitan pasti akan senantiasa memunculkan keinginan-keinginan yang batil dalam kalbu seorang hamba. Imma waswasatun mahdhah, baik berupa bisikan yang murni datangnya dari syaitan, mahdhah, semata-mata muncul dari bisikan syaitan. Dengan segala upayanya syaitan berusaha untuk meniupkan bisikan-bisikan dalam kalbu, berusaha untuk memunculkan lintasan-lintasan dalam benak seorang hamba, dalam pikiran seorang hamba. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis tadi. Dan was-was, sebagaimana telah kita sampaikan di awal tadi, merupakan sebuah makar dan tipu daya syaitan yang sangat berbahaya. Was-was merupakan sebuah kejahatan yang sangat identik dengan syaitan dan bala tentaranya. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan hal ini dalam berbagai ayatnya. Semestinya kita mengambil pelajaran dari apa yang pernah menimpa Nabi Adam alaihi salam dan Hawa, istri beliau, ketika syaitan memunculkan was-was dalam kalbunya untuk memakan pohon khuldi. Allah Azza wa Jal mengabadikan kisah ini dalam ayatnya, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syaitan pun meniupkan was-was kepadanya. Dia mengatakan, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, maukah aku tunjukkan kepadamu kepada sebuah pohon yang bisa memberikan kekekalan, wa mulkin la yabla, dan sebuah kerajaan yang tiada akan pernah sirna, kata syaitan, yakni iblis la'natullahi alaih. Ternyata kejadian semacam ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Apa yang dialami oleh sebagian sahabat bukanlah yang pertama kali dan yang terakhir di atas muka bumi. Namun ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Syaitan membisikkan was-was dalam kalbu beliau untuk memakan pohon khuldi, yakni sebuah pohon yang apabila dimakan, kata syaitan, akan memberikan kekekalan, akan memberikan keabadian bagi seorang hamba, yang ternyata itu merupakan tipu muslihat dan kedustaan untuk menyesatkan beliau alaihissalam. Akhirnya Adam alaihissalam karena melakukan pelanggaran tersebut diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke bumi bersama dengan Hawa, sehingga tentunya Allah Azza wa Jal menukilkan kisah tersebut dalam berbagai ayat Al-Quran, dengan berbagai uslub, dengan berbagai gaya bahasa. Begitu banyak Allah Azza wa Jal menukilkan kisah tersebut dalam Al-Quran sebagai ibrah, tentunya sebagai pelajaran. Adakah seorang muslim mau mengambil pelajaran dari kisah tersebut? Was-was senantiasa akan muncul dari syaitan dan bala tentaranya. Jangankan manusia biasa, seorang nabi sekalipun juga tidak luput dari upaya syaitan untuk menanamkan was-was dalam kalbu seorang hamba. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Was-wasah mahdhah, kata beliau rahimahullah, was-was yang muncul murni dari syaitan, la'anatullahi alaih, au ala lisani syayatin al-ins wa malahidatihim. Atau kemungkinan yang kedua, kata beliau, adalah was-was yang muncul dari syaitan yang berwujud manusia, wa malahidatihim, dan para pengusungnya dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang orientalis, atau orang-orang munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan hal ini pada lafaz hadis yang terakhir, pada redaksi hadis yang terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan bahwa sebagian manusia akan selalu bertanya-tanya, yatasaalun hatta yaqulu, sampai sebagian dari mereka mengatakan, man khalaqallah, siapakah yang telah menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Waqat waqa'a kama akhbar, dan sungguh hal ini benar-benar terjadi di kalangan manusia. Sehingga ini membuktikan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang nabi. Sebagai bukti kebenaran nubuah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang beliau beritakan sesuai dengan realita dan benar-benar terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu mengetahui hal tersebut karena wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan merupakan makhluk gaib yang tidak terlihat, namun beliau sallallahu alaihi wasallam bisa mengetahuinya dan menyampaikan kepada para sahabat apa yang dia lakukan. Perkara gaib, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan hal tersebut kepada beliau, sehingga ini membuktikan bahwa beliau benar-benar seorang nabi. Fainal amrayni waqa'a, maka sungguh kedua perkara tersebut benar-benar terjadi dan bisa kita rasakan, bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita saksikan sampai sekarang. was-was yang muncul dari syaitan dan was-was yang muncul dari syaitan berwujud manusia, orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan yang semisalnya. لا يزال الشيطان يدفع إلى قلوب من ليست لهم بصيرة هذا سؤال الباطل. Syekh mengatakan syaitan akan selalu memunculkan dalam kalbu-kalbu orang yang tidak punya ilmu agama, laisat lahum basirah, tidak memiliki ilmu agama, orang-orang bodoh, orang-orang jahil, orang-orang awam. Syaitan akan begitu mudah untuk memasukkan was-was dalam kalbu-kalbu mereka. Jangankan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in juga pernah mengalami hal yang sama. Dulu pernah sebagian sahabat mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bih. Kata sebagian sahabat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kami terkadang menjumpai sesuatu dalam jiwa-jiwa kami, yata'adhamu ahaduna an yatakallama bih, yang kami merasa sangat berat untuk mengucapkan hal tersebut. Lintasan-lintasan kalbu yang begitu berat untuk diungkapkan dengan lisan. Kata-kata kekufuran mungkin, kata-kata kemunafikan, celaan terhadap syariat Islam, dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata sebagian sahabat juga mengalami hal yang sama. Qala waqad wajadtumu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, benarkah kalian menjumpai perasaan seperti itu? Qalu na'am. Para sahabat menjawab, ya, benar wahai Rasulullah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzaka sharihul iman. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, itulah keimanan yang nyata. Ketika ada seorang muslim yang mendapatkan bisikan-bisikan seperti itu, dia begitu berat untuk mengucapkannya. Bahkan sangat berat untuk memendamnya dalam kalbu. Dia berusaha untuk menolaknya, untuk tidak memikirkannya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan bukti keimanan yang nyata. Menjadi bukti bahwa hamba tersebut memiliki keimanan yang nyata. Keimanan yang sharih, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syaitan berusaha untuk menghancurkan keimanannya. Berbeda dengan seorang kafir, seorang munafik yang sudah hancur keimanannya, maka syaitan akan membiarkan keimanan atau kondisi orang yang seperti itu, tidak akan berupaya untuk menghancurkannya. Bagaimana tidak, keimanannya sudah hancur, tidak punya keimanan sama sekali. Sehingga di sisi lain, di satu sisi, kondisi seperti ini menjadi sebuah bisyarah bagi kita semua, sebuah berita gembira untuk kita semua. Ini merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di lain pihak kita juga harus berusaha untuk mewaspadainya. Jangan sampai dibiarkan lintasan-lintasan kalbu seperti itu. Ini merupakan was-was dari syaitan yang harus dilawan, yang harus dihilangkan. Dan tidak boleh membiarkannya. ولا يزال أهل الإلحاد يلقون هذه الشبهة. Kemudian Syekh mengatakan, dan akan senantiasa orang-orang mulhid, orang-orang kafir, atau orang-orang munafik, orang-orang orientalis, yulquna hadhihi syubhah, berusaha untuk melemparkan syubhat yang seperti ini. Allati hiya abtalu syubhah, yang itu adalah syubhat yang paling batil. Wa yatakallamuna 'anil 'ilal wa 'an mawadil 'ilm. Mereka berbicara tentang berbagai ilah, berbagai sebab, wa 'an mawadil 'ilm, dan materi-materi atau cabang-cabang ilmu. Bi kalamin sakhifin ma'rufin, dengan ucapan yang rendah dan ucapan yang sangat ma'ruf, diketahui oleh kaum muslimin. Orang awam pun juga akan mengetahui ucapan-ucapan batil seperti itu. Dan begitu banyak kita jumpai di berbagai media-media cetak maupun elektronik. Mereka berusaha untuk membuat syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Ada yang mengatakan bahwa semua agama itu sama, Nasrani, Yahudi kelak akan masuk surga. Dan bahkan mereka juga membawakan dalilnya dari Al-Quran. Innal ladina aman wal ladina hadu wan nasar wasabi'in ila akhiril ayah. Subhanallah, mereka berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disalahgunakan untuk mendukung syubhat mereka. Ada yang mengatakan bahwa pembagian harta warisan saat ini sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga harus dirubah, harus direvisi. Na'udzubillah min dzalik. Dan berbagai syubhat-syubhat yang lainnya. Ketika kita menyampaikan syubhat-syubhat seperti itu, kalbu kita begitu, subhanallah, begitu berat. Menunjukkan betapa mereka adalah orang-orang yang sangat nampak kemunafikannya. Menisbatkan diri sebagai seorang muslim, namun ternyata ucapan-ucapan mereka sangat merugikan Islam dan kaum muslimin. Waqad arsyada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal haditsil azim. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan atau pengarahan fi hadzal haditsil azim, dalam hadis yang mulia ini, ila daf'i hadzal su'al bi umurin salasah, untuk menghilangkan bisikan-bisikan seperti itu, bi umurin salasah, dengan tiga perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyampaikan suatu permasalahan melainkan pasti beliau juga akan memberikan solusinya kepada kaum muslimin. Sehingga dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan tiga tahapan yang perlu diupayakan oleh seorang muslim sebagai bentuk solusi untuk menghadapi syubhat semacam ini. Yang pertama, bil intiha, hendaknya seorang muslim berhenti untuk memikirkannya. Amal intiha wahwal amrul awal, kata Syekh. Adapun langkah yang pertama yaitu al-intiha, berupaya sekuat tenaga untuk menghentikan pemikiran-pemikiran seperti itu. Jangan dihiraukan, jangan digubris lintasan-lintasan kalbu seperti itu. Fa inna Allah ta'ala ja'ala lil afkar wal uqul haddan tantahi ilaih. Beliau akan menjelaskan kepada kita kenapa seorang hamba perlu untuk menempuh metode seperti itu. Tahapan pertama yang harus dilakukan oleh seorang hamba adalah berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk menghentikan berbagai lintasan-lintasan kalbu semacam itu. Dalam arti berusaha untuk mengabaikannya. Kita gunakan akal kita untuk memikirkan perkara-perkara yang baik dan bermanfaat. Apakah terkait dengan urusan agama maupun duniawi. Terlalu banyak urusan yang baik dan bermanfaat untuk kita pikirkan, untuk kita cari solusinya. Ketika seorang hamba telah tersibukkan dengan hal-hal tersebut, maka tidak ada kesempatan bagi syaitan untuk menanamkan was-was dalam kalbunya. Tidak ada kesempatan lagi untuk memikirkan lintasan-lintasan seperti itu. Syekh menjelaskan sebabnya, fa inna Allah ta'ala ja'ala lil afkar wal uqul haddan tantahi ilaih. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam pemikiran dan akal seorang hamba, haddan tantahi ilaih, batasan akhirnya, batasan maksimalnya, wala tatajawazuh, yang dia tidak bisa untuk melewatinya, tidak bisa dilewati atau dilampaui oleh akal seorang hamba. Sebagaimana anggota tubuh yang lainnya, pendengaran kita, penglihatan kita, fisik kita, semua serba terbatas. Maka demikian halnya dengan akal atau pikiran kita, juga demikian, memiliki keterbatasan. Pandangan kita ketika digunakan untuk melihat objek-objek yang jaraknya sangat jauh, tidak akan nampak dengan jelas. Demikian halnya dengan pendengaran kita, untuk mendengarkan suara-suara yang lirih juga sulit bisa merekamnya dengan maksimal. Maka demikian halnya dengan akal kita, dengan pikiran kita atau logika kita juga demikian, punya keterbatasan. Wa yastahil law hawalat mujawazatahu an tastati, sehingga mustahil akal manusia akan bisa melampaui batasan tersebut. Li'annahu muhalun, karena ini tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Wa muhawalatul muhal minal batil wassafah, kata Syekh, dan upaya untuk melakukan perkara yang mustahil, yang tidak mungkin, merupakan sebuah kebatilan dan kebodohan, kata Syekh. Ketika seorang berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang mustahil, maka ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah seorang yang safih, seorang yang dungu, seorang yang bodoh, seorang manusia yang biasa terkondisikan dalam kehidupan seperti ini. Dia berusaha untuk melakukan berbagai hal yang luar biasa, di luar kemampuan manusia. Berusaha terbang ke angkasa misalnya, berusaha untuk berjalan di atas permukaan air, atau yang semisalnya. Orang ketika melihatnya akan menilai bahwa pelakunya orang yang safih, orang yang dungu, mustahil bisa dilakukan oleh seorang manusia. Nah, demikian halnya dengan pembahasan yang sedang kita sampaikan saat ini. Akal juga memiliki keterbatasan. Jangan dipaksakan untuk memikirkan perkara-perkara yang di luar jangkauannya, perkara gaib. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal Maha pencipta segala sesuatu. Allah Azza wa Jal tidak terlihat dalam kehidupan dunia, sehingga tidak mungkin seorang muslim akan bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala secara hakiki, secara mendetail, dan dengan pengetahuan yang sempurna. Tidak akan bisa melakukannya siapapun dia. Wa min amhalil muhal atasalsul fil mu'assirin wal fa'ilin. Syekh mengatakan, dan di antara perkara yang paling mustahil adalah upaya untuk mengetahui tasalsul, mengetahui silsilah atau rangkaian para pemberi andil dan pelakunya. Ketika seseorang berusaha untuk memikirkan penciptaan suatu benda atau berbagai benda lengkap dengan silsilahnya, dengan rangkaian penciptaannya, suatu perkara yang mustahil, tidak akan bisa untuk mengetahuinya. Seperti yang ditanyakan oleh syaitan dalam hadis tadi, man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, terus sampai akhirnya berujung kepada pertanyaan man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sulit untuk bisa dijawab dengan baik dan sempurna. Penciptaan ini dan itu, penciptaan bumi, penciptaan langit dengan segala isinya, akhirnya berujung kepada siapakah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Fa'inal makhluqat laha ibtida'un walaha intiha'un, kata Syekh, Karena sesungguhnya seluruh makhluk laha ibtidaun, memiliki permulaan. Walaha intihaun, dan juga memiliki batasan akhirnya. Waqad tasalsala fi katsirin min umuriha. Padahal banyak sekali rangkaian peristiwa yang terjadi dalam berbagai urusan, dalam berbagai perkara. Kalau kita hendak mengetahui bagaimana tasalsulnya, rangkaian penciptaannya, maka merupakan suatu perkara yang mustahil untuk bisa diketahui. Silsilah penciptaan seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini, yang sudah sejak 14 abad yang lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan tentang hal tersebut dalam hadisnya. Kalau kita mau urut, kalau kita mau telusuri dalam jangka waktu yang berabad-abad lamanya, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan dunia sudah sejak dulu kala. Allah Azza wa Jal menciptakan dunia dan seluruh isinya. Kalau kita mau mengetahui dengan terperinci bagaimana tasalsulnya, rangkaian penciptaannya, mulai dari sekarang sampai akhir nanti, suatu hal yang mustahil untuk dilakukan oleh akal manusia. Hatta tantahya ilallah, sampai akhirnya rangkaian pertanyaan tersebut berujung kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi aujadaha, yang telah menciptakannya. Wa aujada ma fiha minas sifat, dan telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dalamnya, minas sifat wal mawad wal anasir, dari berbagai sifat, materi dan juga unsur-unsurnya. Ketika kita tenggelam dalam pertanyaan-pertanyaan seperti itu, man khalaqa kada, kada wa kada, terus sampai akhirnya berujung kepada pertanyaan man khalaqallah, siapa yang telah menciptakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menciptakan manusia, siapa yang menciptakan batu, yang menciptakan pepohonan, dan seterusnya, sampai berujung kepada pertanyaan tadi, na'udzubillah min dzalik. Maka hendaknya dihindari pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Tidak ada faedahnya. Karena hukumnya sudah sangat jelas dan sangat gamblang. Wallahu khaliqu kulli syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta segala sesuatu. Tidak perlu dipertanyakan. Sudah sangat jelas jawabannya. Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Selesai urusan. Tidak perlu berdalam-dalam dalam membahas permasalahan tersebut. Fa'idha wasolat al-uqul ilallah, sehingga apabila akal manusia telah sampai pada taraf pemikiran zat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada level memikirkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, waqafat wantahat, maka harus dihentikan, wantahat, dan harus disudahi, harus segera menghentikan berbagai pertanyaan tersebut. Fa'innahul awal alladhi laisa qablahu syai', karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala al-awwal, yang maha pertama. Alladhi laisa lahu qablahu syai', yang tiada ada sesuatu pun setelahnya atau sebelumnya. Wal akhir alladhi laisa ba'dahu syai', dan dialah yang maha terakhir. Alladhi laisa ba'dahu syai', yang tidak ada sesuatu pun setelahnya. Wal awal wal akhiru, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak perlu diketahui dan diteliti secara mendalam. Kita imani Allah Azza wa Jal al awal, yang maha pertama. Tidak perlu dihayati atau dipermasalahkan. Kalau begitu yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala siapa? Seorang mukmin yang sejati, ketika dia mengetahui sebuah nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau sifatnya, maka dia akan mengimani nama atau sifat tersebut secara lahiriahnya, secara zahirnya. Allah Azza wa Jalla al-awwal, yang maha pertama. Sudah sampai sebatas itu keyakinannya. Tidak perlu kemudian dipertanyakan, dipermasalahkan. Kalau begitu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan demikian. Wal awwalu wal akhiru. Allah Azza wa Jal, dialah yang maha pertama. Wal akhir, dan dialah yang maha terakhir. Artinya tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Dan kaidah ini bisa diaplikasikan kepada sifat-sifat dan nama-nama yang lainnya. As-Sami', Al-Basir. Sifat dzatiyah juga demikian. Allah Azza wa Jalla memiliki berbagai sifat dzatiyah. Sifat tangan, sifat kaki, atau sifat yang lainnya, nuzul ila sama'i dunia, turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, dan berbagai sifat-sifat yang lainnya. Kita imani, kita yakini keberadaannya secara zahir. Tidak perlu ditanyakan bagaimana kaifiyahnya, bagaimana tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dunia. Kalau begitu arasnya akan kosong ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Tidak perlu dipermasalahkan atau dipertanyakan hal-hal semacam itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya. Para sahabat juga demikian. Padahal mereka adalah ahrusun nas alal khair, orang-orang yang paling antusias untuk melakukan kebaikan. Para sahabat, lebih besar mana antusias kita untuk mengetahui kebaikan dibandingkan dengan mereka? Jelas tidak bisa dibandingkan. Pun para sahabat tidak kemudian mempertanyakan hal tersebut, menanyakannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, bagaimana turunnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir? Dan juga termasuk apa yang sedang kita bahas dalam pertemuan kali ini, tidak pernah sama sekali ditanyakan oleh seorang sahabat pun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man khalaqallah, tidak pernah sama sekali terucap dari lisan seorang sahabat. Karena tadi akal sekali lagi memiliki keterbatasan sebagaimana anggota tubuh yang lainnya. Bukan kapasitas akal untuk memikirkan hal-hal semacam itu. Sehingga gunakan akal untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat dan yang baik. Apakah terkait dengan urusan dunia, apalagi terkait dengan urusan agama. Dan terlalu banyak hal-hal yang bisa dipikirkan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau, tafakkaru fi ala illah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pikirkanlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tafakkaru fillahi azza wa jal. Dan janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat At-Tabarani dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Pikirkan berbagai nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita, dan betapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hal tersebut dalam sekian banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat? Tidakkah mereka melihat bagaimana seekor unta diciptakan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at? Dan bagaimana langit itu diangkat, ditegakkan? Wa ilal jibali kaifa nusibat? Dan bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan, ditegakkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat? Dan tidakkah mereka melihat bagaimana bumi itu dibentangkan, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayat-ayat semacam ini begitu banyak dalam Al-Qur'an. Semuanya bermuara pada satu kesimpulan, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memikirkan berbagai kenikmatan yang ada. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang jelas lebih bermanfaat, lebih berfaedah bagi seorang hamba. Akan menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat, akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendukung rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menumbuhkan keyakinan betapa Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa atas segala sesuatu, maha sempurna, sehingga dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Jelas maslahatnya, jelas manfaatnya. Wala tafakkaru fillahi azza wajalla, kata Nabi alaihi wasallam. Dan janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala di luar kapasitas kemampuan akal seorang hamba. Al-amru tsani, kemudian solusi yang kedua, kata beliau rahimahullah, at-ta'awud billahi minasyaitan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Fa inna hadza min wasawisihi wa ilqaihi fil qulub, karena ini termasuk bisikan dan waswas syaitan dalam kalbu manusia. Liyushakkikan nas fil imani bi rabbihim, untuk membuat ragu manusia dalam keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini target syaitan, tujuan syaitan, supaya manusia ragu terhadap agamanya, terhadap akidahnya, untuk memurtadkan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga banyak-banyaklah berta'awud, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu syaitan merupakan makhluk gaib yang tidak terlihat, sementara dia bisa melihat kita. Syaitan juga memiliki bala tentara yang sangat banyak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlahnya. Syaitan juga berambisi untuk menggoda Bani Adam dalam semua kondisi, bahkan dalam perkara-perkara yang mubah sekalipun. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan hal tersebut. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan, "Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni." Kata Nabi alaihi wasallam, sunya syaitan senantiasa menghadiri kalian, mendatangi kalian, inda kulli syai'in min sya'ni, pada setiap keadaan yang kalian miliki, pada setiap kesempatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yahdura inda ta'amih, kata Nabi alaihi wasallam, sampai-sampai syaitan akan datang ketika seorang hamba itu sedang makan. Perkara yang mubah, digoda oleh syaitan supaya lupa untuk membaca basmalah, sehingga syaitan ikut andil untuk mengkonsumsi makanan tersebut, dan berbagai godaan yang lain, apalagi dalam perkara-perkara yang ada nilainya dalam syariat Islam, yang terhitung sebagai ibadah, ketika sholat, ketika melakukan berbagai ibadah-ibadah yang lainnya. Tentu syaitan lebih berambisi untuk menyesatkan seorang muslim, sehingga harus senantiasa waspada, harus selalu hati-hati terhadap godaan syaitan, sehingga tidak ada daya upaya untuk melawan musuh yang seperti ini kecuali dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-amru salis, kemudian solusi yang ketiga, kata beliau rahimahullah, an yadfa'ahu bima yudaduhu minal iman billahi wa rusulih, hendaknya melawan bisikan-bisikan semacam itu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal ini dalam hadis tadi. Fakul amantu billahi wa rusulih, kata Nabi alaihi wasallam. Kalau kalian menjumpai adanya bisikan-bisikan semacam itu, maka katakanlah, aku beriman kepada Allah dan para rasulnya. Fa inna Allah wa rasulahu akhbaru bi annahu ta'ala al-awwal alladhi laisa qablahu syai'. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala al-awwal alladzi laisa qablahu syai', dialah yang maha pertama, tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Wa annahu ta'ala al-mutafarrid bil wahdaniyatihi, dan Allah Subhanahu wa taala dia bersendirian dalam keesaannya. Wa bil khalqi wa bil ijad lil mawjudat as-sabiqah wal lahiqah, dialah yang bersendirian dalam menciptakan seluruh alam semesta, seluruh makhluk as-sabiqah wal lahiqah, baik yang lalu maupun yang akan datang. Seorang muslim harus meyakini hal tersebut. Allah azza wa jalla dialah al-awwal dan dialah al-khaliq, sehingga tidak perlu dipermasalahkan, dipertanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Maka kesimpulannya kata beliau rahimahullah, wa hadhil umur ats-tsalatsah, maka ketiga perkara ini, ketiga solusi yang telah beliau sampaikan dalam hadis tadi, yang pertama al-intiha, segera menghentikan atau mengabaikan pikiran-pikiran semacam itu. Kemudian yang kedua, berusaha untuk berta'awud, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, melawannya dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketiga perkara ini kata beliau rahimahullah, hiya jima'ul asbab ad-dafi'ah li kulli syubhatin, adalah tiga elemen yang sangat ampuh untuk melawan berbagai syubhat, berbagai kerancuan dalam berfikir. Tentu tidak hanya sebatas pertanyaan yang ada dalam hadis tadi, namun berbagai syubhat yang lainnya, berbagai kerancuan yang berfikir, berbagai kerancuan dalam berfikir. Maka tiga solusi tadi merupakan elemen yang sangat penting, yang sangat ampuh untuk bisa melawan berbagai syubhat. Ketika sholat pun kita juga diperintahkan untuk berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika muncul berbagai lintasan-lintasan yang tidak baik, dan ingat, ketika sholat syaitan tentu sangat berambisi untuk menggoda seorang muslim dalam pelaksanaan sholat, sehingga betapa sering kita jumpai dalam berbagai pelaksanaan sholat tidak mengetahui apa yang dibaca, apakah berupa ayat Al-Quran maupun doa, terbuai, terlena dengan berbagai urusan-urusan duniawi. Kita sadar ternyata sudah salam, sudah selesai sholatnya. Ini semua adalah permainan dari syaitan. Sehingga khusyuk ketika sholat merupakan perkara yang sangat penting untuk diupayakan. Dalam perkara yang mubah saja syaitan berusaha untuk menggoda Bani Adam, apalagi dalam pelaksanaan sholat. Sholat merupakan ibadah yang paling mulia setelah tauhid, sehingga tentu syaitan lebih berambisi untuk menyesatkan Bani Adam. Fayan bagi al-inayah biha fi kulli ma'aradha lil iman min syubhatin washtibahin, maka hendaknya seorang muslim memberikan perhatian lebih terhadap tiga perkara ini, terhadap tiga solusi tadi. Ketika muncul berbagai syubhat, ketika muncul berbagai kerancuan dalam berfikir, fabisabri wal yakin yanalul abdu as-salamah min fitanis syahwat wa min fitanis syubhat. Nah, kemudian di penghujung paragraf beliau rahimahullah mengatakan, maka dengan kesabaran dan keyakinan seorang hamba akan bisa mendapatkan keselamatan dari berbagai fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Wallahu huwal muwaffiq al-hafid, dan Allah lah yang mampu untuk memberikan taufik dan penjagaan terhadap seorang hamba. Wallahu alam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya.